بسم الله الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال مصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني رحمكم الله، kita masih dalam pembahasan tentang jual beli. Bab syurutihi wa ma nuhi an, bab syarat-syarat jual beli dan apa-apa dari jenis-jenis jual beli yang dilarang. Hadis yang pertama kita bahas adalah hadis Amr bin Shu'aib. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhu qala: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan menggunakan al-urban, uang persekot di depan. Apa bahasa Indonesianya itu? DP. DP. DP itu apa singkatan, Pak Irfan? Apa artinya, apa maksudnya? Down payment ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan menggunakan DP. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, berkata Imam Malik, balaghani an Amri ibn Shu'aib bih. Kata Imam Malik, aku mendapatkan ini daripada Amr bin Shu'aib dengan jalan. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Derajatnya dhaif, dilemahkan oleh Syabdullah Al-Bassam. Memalik meriwayatkannya dari Memalik Abu Daud meriwayatkannya dari Ibnu Majah dengan jalannya, dan di antara sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Sebagian menyebutkan perawi itu namanya Abdullah bin Amir Al-Aslami, sebagian mengatakan dia Ibnu Lahi'ah, dan dua-duanya dhaif. Kalaupun perawi yang tidak disebutkan namanya itu Abdullah bin Amir, maka dia dhaif. Kalaupun dia Ibnu Lahi'ah, dia juga dhaif. Maka kedua-duanya dhaif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Dalqutni dan Khatib Al-Baghdadi dengan jalan di dalamnya terdapat Al-Haytham bin Al-Yaman yang dilemahkan oleh Al-Imam Al-Azdi. Walaupun Abu Hatim berkata dia saduq. Al-Imam Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalan Asim bin Abdul Aziz, dari Harith bin Abdurrahman bin Amr bin Shu'aib. Dan Abdul Razak dalam musnadnya meriwayatkan secara mursal dari Zaid bin Aslam, dan dia berkata dhaifun ma'irsal, lemah. Kemudian hadis ini pun mursal, terputus tabi'in langsung kepada Nabi. Adapun al-urban yang tadi disebutkan, Rasulullah melarang dari jual beli al-urban. Dia bisa disebutkan dengan kata-kata al-urban atau al-urbun, artinya DP atau uang persekot. Boleh pakai hamzah al-urban atau al-urbun. kelihatannya bukan dari bahasa Arab asalnya, kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Al-urbun atau al-urban ini adalah an yu'alliq al-mushtari aqd al-bai' bi an yu'ti al-ba'i' ba'd al-thaman. Seorang pembeli menggantung pembelian dengan memberikan sebagian daripada harga kepada penjual. Wa yaqulu, sembari dia berkata, in akhadtuhu fa hadha min ath-thaman. Jika ini jadi kubeli, maka yang kuberikan ini adalah merupakan sebagian daripada harga yang akan kubayar sisanya kelak. Wa in lam akhudhu fa huwa lil ba'i. Jika kelak batal, maka uang ini menjadi milikmu. Itulah dia yang kita kenal dengan DP. Antum beli mobil, Pak, saya mau beli mobil ini. Ini mobilnya, okay. Kayaknya saya tertarik. Tapi kayaknya besok saya bayar. Oh, enggak bisa gitu, Pak. Beri dulu DP-nya, pastikan. Jangan sampai digantung, besok Bapak datang, ternyata ada orang lain beli. Kalau memang serius, bayar DP-nya. Antum kasih DP-nya, harganya 50 juta. Ini DP 1 juta dulu, atau 500 ribu dulu. Akhirnya dengan DP tersebut sang penjual tentu telah terikat dengan antum. Enggak bisa dia jual dengan orang lain. Datang pun orang lain enggak boleh dibatalkannya sebelum diputuskan jual beli ini. Ternyata besok berubah antum, nampak mobil yang lebih cantik lagi. Harga lebih murah. Ya. Mungkin harganya 47. Kualitasnya lebih baik. Akhirnya antum batalkan. Antum telepon, Pak, batal jual beli kita kayaknya. Saya kayaknya enggak jadi beli. Oh, enggak apa-apa, Pak. Tapi uang saya balik. Oh, enggak bisa, Pak. Itu konsekuensinya. Ini namanya bai'u al-urban. Hadis ini jika sahih, jika benar, maka dia adalah larangan dari sistem jual beli yang menggunakan uang persekat. Karena hadisnya bermasalah, karena itulah terdapat perselisihan di antara ulama. Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Adapun orang-orang yang mengatakan batal jual beli ini enggak sah. Ya, kata mereka, hadis ini adalah merupakan larangan karena DP ini dibayar tanpa ada sama sekali iwat penggantinya. Uang DP itu sia-sia. Sementara dalam Islam itu semua harus jelas. Ini uang dia keluar 1 juta. Enggak dapat apapun juga. Tentunya ini adalah perkara yang terlarang. Dia keluarkan uang tanpa ada badal, tanpa ada iwat gantinya. Seharusnya orang keluarkan uang ada dapat gantinya, barang. Ini uangnya keluar bila iwat, tanpa ada pengganti. Karena itulah terlarang, kata mereka. Dan syarat ini adalah syarat yang rusak, fasid. Seharusnya dikembalikan. Kan batal jual belinya, kata mereka. Kata mereka, ini lebih tepat disebut dengan khiyar al-majhul. Kata mereka, ini lebih tepat dengan khiyar al-majhul. Di mana sang pembeli memberikan syarat, saya pikir-pikir dulu lah. Tapi enggak dia berikan tempo. Pokoknya, kapan aku sempurnakan, jadi. Kalau enggak jadi. Jadi intinya mereka mengatakan enggak boleh. Karena keluarnya DP ini tanpa ada iwat, tanpa ada pengganti. Uang keluar begitu saja sia-sia. Ada pun pendapat yang kedua mengatakan bai'ul urbun adalah jual beli yang boleh. Jual beli yang sah, yang tidak rusak. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Mereka menandarkan kepada yakni sanad atau khabar berita tentang perbuatan Umar, bahwasanya Umar pernah memperlakukan hal seperti ini, dan mereka melemahkan hadis yang tadi kita bacakan. Rasulullah melarang daripada jual beli urbun, maka sistem DP. Mereka juga menggunakan dalil qiyas. Apa itu qiyas yang mereka terapkan? Bahwasanya jika seorang pembeli setelah membeli barang, dia itu merasa menyesal, kemudian dia pulangkan dan dia berikan sesuatu yang membuat penjual itu rela, maka penjual ini boleh mengambil. Dan ini disepakati. Antum beli misalnya motor, baru beli sekarang, besok antum nyesal pagi-pagi, "Pak, tolonglah Pak, kayaknya batal aja lah saya beli. Ini aja lah Bapak nih, berikannya contohnya apa kita, handphone. Ini lah handphone saya balikin lah, minta uang saya semuanya." Dia boleh menerima handphone ini. Kata mereka, sebagaimana ini boleh dia terima, pembeli boleh mengambil handphone ini tanpa sesuatu dibayar, karena konsekuensi dikembalikannya barangnya, maka boleh juga bagi pembeli untuk mengambil uang DP ini, dikiaskan kepada yang tadi. Ya. Kemudian mereka juga membantah pendapat yang pertama. Kalau akan katakan bahwasanya DP tersebut adalah uang yang dikeluarkan tanpa iwat, begitu saja tanpa ada sesuatu yang dia dapatkan, kita katakan tidak. Kenapa? Dengan adanya DP, sehingga pembeli itu dia tidak lagi mampu untuk melakukan dagangannya, menjual barangnya dengan orang manapun juga. Tertahan dia. Boleh jadi setelah DP dibayar, datang orang membayar dengan harga lebih tinggi. "Pak, saya mau beli Pak. Tadi 50 juta kan? Ada orang, saya mau beli Pak 50 juta, 55 juta contohnya." Karena terikat dengan janji, ya, mungkin kwitansi pun sudah ditulis, enggak bisa dia batalkan. Maka DP ini yang dibayar dan besok dia batalkan, DP-nya hilang, ini adalah merupakan bentuk konsekuensi, yakni tempo yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk membayar uangnya, yang mana tempo tersebut berharga. Kalau andai kata enggak diberikan DP, boleh jadi orang lain ngambil, orang lain membelinya, boleh jadi lebih tinggi harganya, dan seterusnya. Oleh karena itu ini bukan sia-sia. Kata mereka ini lebih mirip dengan, kata mereka, bukan dengan khiyar majhul, tapi ini lebih mirip dengan seolah-olah itu konsekuensi, yakni tempo tersebut seperti ijarah, seperti sewa menyewa. Jadi dia sewalah, yakni apa namanya, mobil tersebut dalam bentuk sewa menyewa. Jadi DP itu ibarat untuk menyewa mobil tersebut, jangan dipapakan orang sampai terjadi penjual belian atau tidak jadi penjual belian, kata mereka. Oleh karena itu salah jika dikatakan DP ini keluar tanpa ada sama sekali iwat penggantinya. Tempo yang diberikan itu adalah merupakan, yakni waktu yang boleh jadi pembeli yang lain akan membeli daripadanya dengan harga cash, boleh jadi lebih tinggi daripada yang membeli di awal. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, ya, melihat seperti ini kita cenderung memilih pendapat ulama-ulama yang bolehkan jual beli dengan sistem al-arbun atau al-urban, jual beli dengan menggunakan DP dengan konsekuensi DP-nya hilang jika dia batal. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Walaupun imam yang tiga, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, mereka mengatakan enggak boleh jual seperti ini. Kata mereka ini jual beli yang batil, karena hadis tadi, kata mereka. Ya, jual beli yang rusak. Kalau andai kata Abu Hanifah mengatakan ini jual beli yang fasid. Fasid masih di bawah batil. Menurut orang-orang Abu Hanifah, fasid di bawah batil. Batil itu lebih tinggi kedudukannya. Sebagaimana wajib di bawah fardu menurut mereka. Yang jelas tiga-tiga melarang jual beli seperti ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dia pun membolehkan jual beli seperti ini. Berkata Sa'id bin Musayyib dan Ibnu Sirin, "La ba'sa idza kariha as-sil'ata an yuraddaha wa yaradda ma'aha syai'an." Tidak mengapa seorang ketika membeli barang dia menyesal, dia kembalikan dan diberikan sesuatu sebagai yakni kompensasi daripada apa namanya jual beli yang batal, ya, agar melembutkan hati penjual, diberikan sesuatu. Enggak mengapa. Untuk diterima enggak mengapa. Maka dikiaskan dengan perkara ini. Adapun keputusan daripada Majma' al-Fiqh al-Islami, konsensi daripada ulama-ulama membahas perkara ini, ulama-ulama fiqih, ya, mereka memberikan keputusan sesuai dengan muktamar yang mereka buat. Muktamar itu diadakan di Bandar Seri Begawan pada tanggal 7 Muharram 1414 atau pada tanggal 21-7 Juni 1993, yang intinya kata mereka, ya juzu bai'ul urbun idza quyidat fatratul intizar, dibolehkan jual beli dengan menggunakan DP jika ditentukan kapan masanya dia memutuskan untuk jadi jual belinya atau tidak. Dibolehkan di zaman mahdud dengan waktu yang ditentukan. Contohnya dia katakan, saya beri tempo sampai besok atau besok pagi atau besok sore. Wa yuhtasabul urbun juz'an min ats-tsaman idza tamma syira', dan DP ini akan dihitung sebagai sesuatu yang telah dibayarkan, sebagian daripada yang telah dibayarkan jika jadi dia beli. Jadi tinggal melengkapi saja kekurangannya. Wa yakunu min haqqil ba'i idza 'adala al-mushtari 'an asy-syira', dan konsekuensinya jika dia batal, DP ini menjadi milik pembeli. Jadi ini kesepakatan daripada al-majma' al-fiqhi, majma' al-fiqhi al-islami tentang perkara jual beli urbun. Wallahu ta'ala a'lam. طيب اقرا بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتأت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراع فالتفت فإذا هو زيد وزيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث بتأته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. طيب hadapun yang kedua, hadis yang kedua, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Ibnu Umar, ibta'tu zaitan fi as-suq, aku membeli minyak zaitun. Kata-kata zaitan sebenarnya adalah yakni minyak yang terbuat dari bahan zaitun. Aku membeli minyak zaitun di pasar yang biasanya mereka gunakan untuk memasak nasi dan makan-makan lain, roti dan seterusnya. Falamma staujabtuhu, tatkala aku telah membayar benda tersebut, laqiyani rajulun, maka aku bertemu dengan seorang laki-laki, fa'atani bihi ribhan, yang dia mau membeli barangku tersebut dengan memberikan kepada keuntungan. Contohnya Ibnu Umar beli zaitun dengan harga kita katakanlah ya mungkin 100 ribu untuk 10 kotak contohnya. Kemudian baru selesai jual beli, belum lagi dibawa, masih di tempat, datang orang, akhirnya aku butuh ini barang ini, aku beli aja darimu dengan harga 120 ribu. Berarti ada selisih keuntungan berapa? 20 ribu. Jadi kata Ibnu Umar, falam mastaujabtuhu, tatkala aku telah yakni meyakinkan jual beli dengan dibayar, ya. Masih di tempat. Belum dia bawa pulang, masih di toko. Datang seorang, saya perlu barang ini. Saya bayarlah, kasih untunglah pokoknya. Berapa kau bayar sama dia? 100, saya bayar 110 atau 120. Fa'atani bihi ribhan hasanan, dia beri aku untung yang lumayan baik. Fa'aradtu an adriba ala yadir rajul, aku ingin segera yakni melanjutkan jual beli ini kepada lelaki tersebut, ingin ku jual kembali. Kata-kata adriba ala yadir rajul bukan maknanya ku pukul tangannya untuk menyakiti, maksudnya okelah, jadi saya jual begitulah. Karena dahulu kala mereka kalau berjual beli dengan mengulurkan tangan yang satu juga mengulurkan tangannya. Makanya dikatakan shafqatul bai', shafaqa yakni shafaqa yasfiqu, itu ketika tangan bertemu tangan. Makanya bertepuk tangan dalam bahasa Arabnya shafqah. Ya. Kebiasaan mereka biasanya mereka ulurkan tangan untuk menjual dan yang satu membeli. Maka Ibnu Umar sudah siap-siap mengulurkan tangannya untuk melanjutkan penjualan ini kepada orang yang kedua. Laki-laki tadi. Fa akhadha rajulun min khalfi bi dhira'i. Tiba-tiba tanganku itu digoit. Diambil, ditarik ya, dari arah belakang. Tiba-tiba sikuku ini digoit dari belakang, ditarik dari belakang. Diberikan isyarat. Begitulah kira-kira. Ditarik, jangan dulu. Faltafattu, maka aku pun menoleh melihat siapa yang narik tanganku ini. Fa'idha huwa Zaid bin Thabit, maka aku dapati dia ternyata Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang masyhur penulis wahyu yang memiliki banyak sekali keutamaan, yang paling handal dalam ilmu faraid, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, min fuqaha'i sahabah, di antara daripada ulama-ulama sahabat. Dia gurunya Ibnu Abbas dan lain-lain. Faqala la tabi'hu hatta haythu bta'tahu hatta tahuzahu ila rahlik. Dia berkata, dia ingatkan, jangan kau jual di mana kau beli sampai kau bawa dahulu ke tempatmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Dilarang, jangan kau jual sebelum kau bawa ke tempatmu. Sesungguhnya dia sebutkan dalil. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang ketika meyakinkan kepada seorang lain tentang suatu perkara yang berkaitan dengan agama, hendaklah membawakan dalil. Apa kata Zaid bin Thabit? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk menjual barang di mana dibeli sampai terlebih dahulu dibawa oleh para pedagang ke tempat mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan lafaz miliknya Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Dan hadis ini sahih. Dan asalnya terdapat dalam Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar. Dan memiliki jalan-jalan yang banyak. Jadi ikhwan rahimakumullah, ini adalah larangan menjual sesuatu barang sebelum dibawa terlebih dahulu. Kenapa dilarang? Lambat laun andai kata dibolehkan, bukan jual barang akhirnya antum. Jual uang dengan uang. Barangnya masih itu juga, orang udah ganti-ganti. Itulah jual beli falas dan seterusnya. Seolah-olah Ibnu Umar menjual 100 dengan 120 barang di tempat. Datang lagi yang ketiga, saya belilah barang 150 saya bayar. Oke, mari uangnya. Barang masih di tempat. Seolah-olah 120 ditukar dengan 150. Itu riba. Karena jual beli uang enggak boleh dia berlebih. Namanya riba apa? Kalau anda kata satu berlebih daripada yang lain, riba fadl. Enggak boleh untuk antum tukar misalnya uang 100.000 rupiah dalam bentuk uang kertas dengan 99.000 rupiah dalam bentuk logam, itu enggak boleh, harus sama. Demikian pula emas, demikian juga perak. Dia harus sama. 5 gram emas harus dengan 5 gram emas. Enggak boleh antum bawa emas yang rusak 5 gram lantas antum jual kepada penjual emas, ya, 5 gram rusak tersebut. Kemudian dengan 5 gram tersebut antum ingin barang yang lebih baik, akhirnya antum belilah emas yang mungkin dia 2 gram atau 3 gram. Enggak boleh. 5 gram harus sama 5 gram. Kemudian dia hitung, Pak, Bapak harus nambah sekian contohnya. Enggak boleh. Sampai diuangkan terlebih dahulu. Kan banyak orang jual emas itu. Begitu rata-rata yang saya ketahui. Orang jual emas ingin tukar emas yang lain, akan dihitung, sekian harganya. Enggak diberikan uangnya. Kemudian dilihat, kamu beli mana? Yang ini, dia hitung, Bapak tambah sekian. Tambahan itulah riba. Yang benar, bagaimana yang benar? Antum ambil dulu uangnya. Nah, terserah, antum mau beli di situ, mau beli tempat lain, terserah. Jual dulu emasnya. Biasanya tukang jual beli enggak? Tukang jual emas enggak mau itu. Dia harus beli di situ. Jual dulu, Pak, saya mau jual emas ini, Pak. Ya, nanti saya mau beli itu. Pasti langsung akan dia hitung itu. Yang benar, Pak, saya mau jual emas saya ini, Pak. Nih, ini 5 gram ini kayaknya udah patah-patah. Ya nilai, ini uangnya, ambil. Baik antum mau beli lagi di situ, mau beli tempat lain, terserah antum. Baik antum mau beli yang lebih besar daripada itu, tambah uang lagi. Atau antum beli yang lebih kecil, ya, antum simpan sebagian uang, silahkan. Karenanya namanya jual emas dengan emas harus mitslan bimitslin, yadan biyadin, senilai, berhadapan-hadapan. Jadi jual beli ini dilarang Rasulullah SAW, dikhawatirkan akan terjadi apa? Riba fadl padanya kelak. Akhirnya barangnya di tempat, barang enggak bergerak, enggak pindah-pindah, itu aja barang seolah-olah simbol aja. Yang ada tukar uang dengan uang, beli uang dengan uang. Mungkin ini banyak diterapkan oleh sebagian pengusaha-pengusaha jual beli emas. Ya, Pak. Banyak seperti ini mungkin. Emasnya itu hanya di bayangan saja. Maka dilarang. Karena banyak konsekuensi di sini. Ya, seperti kita contohkan, antum jual beli contohnya cabai kan. Antum beli di Jawa sana, dikirim ke bandara. Ya. Antum telah terima uang dari pembeli di sini, ya. Mungkin antum sudah terima uang. Mata uangnya nanti dibayar. Belum lagi antum terima barang tersebut, antum sudah jual itu barang kepada orang lain, kepada para pedagang-pedagang eceran di Jodoh contohnya. Ya. Antum katakan, bayar kepada saya, Pak, nanti sore saya ambil. Itu barang Bapak sudah ada ambil sana di bandara. Antum enggak mau tahu. Pokoknya uang boleh jadi langsung cash, dia bayar. Nih, dia bayar sama antum, barang belum diambil. Andai kata terjadi apa-apa, akan terjadi ketika itu perselisihan. Dia datang ke sana, ternyata barangnya rusak sebagian. Lebih parah lagi kalau anda kata barang tersebut ternyata rusaknya ketika dibawa naik bus, busnya terbalik, lorinya terbalik. Pembeli dia tanggung jawab, penjual seolah-olah lepas tangan, dia dapat untung. Maka enggak boleh. sampai dipindahkan dulu, dibawa dulu, baru boleh dia. Bagaimana kalau sama-sama ke sana? Antum sama-sama ke bandara, dia sama-sama ke bandara. Ya, andai kata dia anggap itu telah pindah dari tempatnya, dari Jawa sana, sudah pindah kemari. Ya. Antum ketemu dengan dia di sana, Pak, ini barangnya silakan lihat. Dia lihat, dia perhatikan, oke Pak, jadi pembayaran di sana, enggak ada masalah insya Allah Ta'ala. Karena dia lihat, ini barangnya Pak, selamat semua. Dia serahkan, saya serahkan nih Pak. Yang payah dia enggak mau tahu. Maka ini terlarang. Maka hadis ini menunjukkan larangan bagi pembeli untuk menjual kembali barang yang dibeli sebelum dia kuasai sepenuhnya dengan memindahkannya ke tempatnya jika itu barang bisa dipindahkan. Ya. Jika itu barang bisa dipindahkan atau memegang sertifikatnya jika barang enggak bisa dipindahkan seperti jual beli toko, rumah dan seterusnya. Dan ini pendapat jumhur ulama, terlarang. Walaupun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jika sifatnya jual beli grosiran, boleh katanya. Ya. Yang dilarang adalah jual beli yang sifatnya dia bukan grosiran. Sukatan yang ditimbang dan seterusnya. Tapi jumhur mengatakan semua terlarang. Mereka berlandaskan dengan dalil lainnya dari hadis Ibnu Umar dalam Bukhari Muslim, "Kana an-nas yatabayyauna at-ta'ama juzafan bi'ala as-suq." Fanahahumun nabiyyu an yabi'uhu hatta ya'uhu ila rihalim. Adalah manusia, mereka berjual beli bahan makanan pokok, juzafan secara partai besar, dia bukan eceran, secara banyak, bi'ala suq, di pasar, di ujung pasar. Maka Nabi melarang mereka sampai mereka bawa dulu ke tempat-tempat mereka, ke rumah mereka, ke toko mereka. Dalam riwayat Ahmad dari hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah berkata, "Idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah." Jika engkau membeli sesuatu, apapun juga, maka jangan kau jual kembali sampai engkau menguasainya, engkau memegangnya. Pegang dulu, bawa dulu. Ini enggak ada apa-apa, enggak dipegang, enggak dibawa sama sekali, terlarang. Ya. Sama dengan jual beli sekarang, misalnya antum mau beli mobil ini. Antum enggak punya uang, datang ke bank. Bank enggak ada sama sekali, pegang mobilnya aja enggak ada dia. Antum datang ke bank. Ya kan? Kemudian bank boleh jadi bank langsung yakni transfer ke apa namanya? Ke showroom mobil cash transfer oleh bank langsung ke sana. Ya. Dan ke bank ini sudah transfer ke showroom mobil. Dia enggak ambil mobil itu dari tempatnya atau motor dari tempatnya. Dia enggak mau tahu, pokoknya transfer saja. Antum datang ke showroom, ambil barang itu di showroom, enggak boleh. Sampai bank bawa dulu ke tempatnya, ke showroomnya, baru antum datang ke bank, antum beli ke bank, boleh. Antum bayar cicil ke bank dengan syarat tidak ada penalti, enggak ada penambahan. Tapi itu mustahil dapat diterapkan di bank yang sifatnya konvensional. Dalam Sunan Abu Daud dari hadis Zaid bin Thabit, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u hatta tubta'. Nabi melarang untuk menjual barang di mana dia dibeli, hatta yahuza at-tujaru ila rihalihim, sampai para pedagang membawanya terlebih dahulu ke tempat-tempat mereka, ke toko mereka, ke gudang mereka. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, innahu la yajuzu bai'u shay'in min al-mabi'at qabla qabdihi bihal. Enggak boleh menjual sesuatu apapun juga sebelum dia dipegang, dikuasai terlebih dahulu, dibawa. Wa huwa min mahasin syariah. Dan ini adalah merupakan bagian daripada keindahan syariat. Wa qala thabata al-man'u fi at-ta'am bin-nass wa fi ghairihi imma bi qiyas an-nazar aw bi qiyas al-aula. Terdapat larangan dengan jelas dalam nas menjual beli makanan sampai dibawa terlebih dahulu, maka dikiaskanlah perkara-perkara lain kepada makanan tersebut, baik dengan dalil akal ataupun dengan kias aula. Wallahu ta'ala alam. Baik. Hadis yang terakhir, fadal. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع إبلا بالبقي فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم. أداب الحديث الثالث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, meridai keduanya, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya, "Wahai Rasulullah, inni abi'ul ibila bil baqi." Aku pernah menjual unta di Baqi. Baqi adalah tempat yang sekarang digunakan sebagai pemakaman kaum muslimin. Yang dahulu pernah dijadikan sebagai tempat jual beli unta. Kata Ibnu Umar, "Inni abi'ul ibila bil baqi'." Aku menjual unta di Baqi'. "Fa abi'u bid-dananir." Kujual unta tersebut dengan harga dinar, dengan mata uang dinar. Mata uang dinar berarti mata uang emas. Satu dinar sekitar 4 gram lebih. Dinar Islami, ya, harga satu keping dinar itu mungkin beratnya sekarang 4 gram lebih, 4,25 gram satu dinarnya. Kata Ibnu Umar, aku menjual unta tersebut dengan dinar. Fa abi'u bid-dananir wa akhudhu ad-darahim. Kujual dengan dinar, tapi aku mengambil uang yang dibayar pembeli dengan harga dirham. Contohnya dia bilang, ini saya jual dengan harga 5 dinar. Contohnya 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dirham mata uang apa? Mata uang perak. 1 dirham itu dalam bentuk perak seberat 2, sekian, 9 sekian gram perak. Pada dahulu kala orang bertransaksi dengan imma uang emas yang disebut dinar ataupun uang perak. Mungkin orang-orang tua kita dahulu kala masih menggunakan transaksi itu. Dulu ada uang Bengkol itu emas, ada gambar raja apa dibuat tahunnya tahun 1920, 19 ada. Mungkin sebagian orang tua kita masih ada nyimpan. Dahulu mereka bertransaksi dengan menggunakan imma uang dinar ataupun uang dirham. Kata Ibnu Umar, "Kun fa abi'u bid-dananir." Kujual dia dengan dinar. "Wa akhudhu ad-dirham." Terkadang aku mendapatkan bayaran dengan uang dirham. Dikonversikan. Berapa harganya? Kujual unta ini dengan harga 5 dinar. Kata dia, "Berapa harga sekarang satu dinar?" Satu dinar sama dengan 10 dirham. Oke, gimana kalau saya bayar dengan uang dirham aja lah. 50 dirham saya bayar. Beda enggak dirham sama dinar? Beda. Atau kita beri contoh dekat. Antum pulang dari Singapura. Antum bawa uang dolar. Ada kawan mau jual handphone. Mungkin dia jual dengan harga 300 ribu rupiah tentunya. Berapa dolar berarti 300 ribu itu? Kira-kira Pak Sofyan. 300 ribu berapa dolar? Siapa yang jago-jago menghitung uang Singapura ini? Hah? 40? 45 ya? Nanti masih ada uang Singapura ini. Akhirnya bilang, udah lagi ini aja lah, saya mau handphone antum itu, tapi saya gak punya uang 300 ribu, saya pun gak sempat-sempat nukar. gimana kalau saya bayar aja dengan 45 dolar ini? Kan samanya itu, sekarang kursnya sekian. Ya, inilah namanya apa? Bai'us sharaf. Bai'us sharaf, jual beli mata uang yang berbeda. Seperti antum jual beli uang rupiah ke dolar, ke rial dan seterusnya. Makanya money changer itu dalam bahasa Arabnya apa? Sharaf. Jadi kata Ibnu Umar, fa abi'u bid-dinar, aku jual dengan dinar. Wa akhudhu ad-dirham, terkadang aku menerima orang beli dengan dirham. Wa abi'u bid-dirham, terkadang unta aku jual dengan dirham. Ini kuhargakan dengan 50 dirham. Wa akhudhu ad-dinar, ternyata ada orang bayar dengan dinar, dengan 5 dinar. Akhudhu hadza min hadza wa uti hadza min hadza, terkadang aku ambil uang ini, mata uang ini. Ya. Aku jual dengan mata uang ini. Atau kebalikannya, aku beli dengan mata uang ini, kemudian aku jual, aku beli dengan mata uang yang ini lagi, benda yang lain. Pokoknya beli dolar dengan rupiah, atau rupiah dengan dolar, atau beli unta dengan dinar, dia jual dengan dirham dan sebaliknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, la ba'sa, tidak mengapa. Anta khudaha bisyi'ri yaumiha, selama engkau membelinya ya dengan harga yang berlaku pada pasaran waktu hari itu. Misalnya pada hari itu dolarnya yang 45 tadi harga berapa itu? 6,5 ya. Pasarannya hari ini dolarnya 1 dolar 6.500 contohnya. Maka harga handphone tadi yang 300 ribu dikurskan menjadi 45 dolar contohnya. Boleh. Itu harga hari itu. Maka kata Nabi, la ba'sa, enggak mengapa, anta khudaha bisyi'ri yaumiha. Jika memang kau ambil, yakni kau beli dengan harga yang berlaku pada hari itu, atau kau jual dengan harga yang berlaku pada hari itu. Jadi mata uang yang berbeda tersebut haruslah memang senilai dengan harga yang berlaku pada hari itu. Tapi andai kata misalnya antum bilang, eh enggak mau saya ini harganya, ini 300 ribu enggak mau saya dengan harga 45. Saya minta dengan harga 50 dolar contohnya. Maka itu dilarang. Karena bukan harga pada hari itu. Harus mengikuti harga pada hari itu. Karena kelebihannya yang 10 dolar itu riba. Paham antum? Kecuali kalau anda kata memang antum jual dengan harga dolar, enggak apa-apa. Saya batalkan aja lah pak, ini saya jual dengan harga dolar. 60 dolar dia bilang. Antum beli, boleh. Kata Nabi lah bahasa, anta akhudhaha bisyi'ri yaumiha. Enggak mengapa kau beli dengan harga yang berlaku pada hari itu. Malam taftariqa, ini syarat selama kalian belum berpisah dalam satu majelis. Bainakum syai'un, sebelum kalian berpisah, sementara kalian belum menetapkan ya apa namanya, wa bainakum syai'un, di antara kalian ada sesuatu perkara. Maksudnya selama memang satu tempat, satu majelis, boleh hakat ini terjadi. Yang dilarang adalah yang satu kes, yang satu ditunda. Dilarang. Ya. Antum apa namanya ingin membeli dolar dengan rupiah, antum ingin membeli misalnya 45 dolar dengan harga 100 ribu rupiah, tapi antum bilang, pak saya beli dolar lah, cumanya utang bulan depan, saya mau beli berapa tadi? Membeli 300 ribu rupiah pak. Saya membeli 300 ribu rupiah dolar. Berapa kira-kira depan? 45 dolar pak. Iya, oke lah saya beli. Tapi pak saya bayarnya bulan depan. Minta dulu dolarnya. Enggak boleh. Karena sifat jual beli yang namanya sharaf, ya, emas dengan perak, perak dengan emas, emas atau rupiah dengan dolar dan seterusnya, dia harus yadan biyadin. Harus cash di tempat. Enggak boleh yang saya tunggu utang. Enggak boleh. Kena riba nasiah dia. Itu antum harus pahami. Kata Nabi, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mithlu mithlin." Ini kaidahnya dalam hadis Sahih Muslim. Yang namanya jual emas dengan emas, perak dengan perak, mithlan bimithlin, harus sama beratnya. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum. Andai kata berbeda emas dengan perak atau perak dengan emas, berbeda jenisnya. Fabi'u kayfa syi'tum, silakan kalian jual, enggak harus sama. Ya, misalnya 5 dinar dengan 50 perak, contohnya 50 dirham, boleh-boleh saja. Silakan kalian jual berapapun juga semau kalian, idza kana yadan biyadin, selama memang dibayar di tempat dalam majelis. Ini syarat jual beli saraf, harus sama-sama dibayar di depan. Enggak boleh yang satu dibayar, yang lain pembayaran ditunda. Ini berlaku untuk barang-barang yang berlaku padanya riba, riba fadl. Enggak boleh dia dijual yang satu dengan hutang, yang satu cash, enggak boleh. Harus sama-sama dibayar di tempat. Maka harus sama-sama menerima. Yang satu terima dolar, yang satu terima rupiah. Baru dia boleh, baru dia sah. Kalau enggak, terjadilah dia riba. Dianggap dia riba, enggak boleh, terlarang. Tapi andai kata itu barangnya bukan barang yang berlaku padanya riba, seperti mobil, boleh aja. Antum beli mobil, hutang, bayar bulan depan, boleh aja. Ya, karena enggak berlaku pada mobil itu riba. Maksudnya dia bukan jenis barang-barang yang berlaku padanya riba. Yang disebutkan Nabi beberapa barang itu. Ya. Al-zahab bil-zahab, wal-fidda bil-fidda, wal-hinta bil-hinta, wal-sha'ir bil-sha'ir, wal-burr bil-burr, wal-milhu, wal-tamur bil-tamri, wal-milhu bil-milhi. Kata Nabi, ya, tidaklah dijual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum merah dengan gandum merah, tamar dengan tamar, kemudian lagi garam dengan garam, mislan bimislin, harus sama beratnya. Ya, dan wajhan biwajhin, harus berhadapan-hadapan, cash di tempat. Wajhan biwajhin atau ya dan biyadin, harus sama. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas, kalau anda kata berbeda jenis-jenis ini, fabi'u kayfa syi'tum ya dan biyadin, anda kata berbeda silakan jual beli, walaupun beda, jika berbeda jenisnya, misalnya kurma, kurma dengan beras berbeda jenisnya, ya kan? Tapi sama-sama makan pokok, maka boleh dijual beli dengan perbedaan. Misalnya 1 kilo kurma dengan 5 kilo beras boleh, dengan syarat iya dan biadin, harus cash dengan cash. Ini kurmanya Pak 1 kilo, ini berasnya. Karena ini benda-benda yang berlaku padanya riba. Adapun mobil yang besi, enggak ada masalah. Antum besi-besi tua, beli besi-besi yang muda, enggak ada masalah. Enggak berlaku padanya riba. Handphone, antum beli handphone Nokia yang udah buruk, ya, beli handphone yang udah buruk dengan handphone yang baru antum tambah, silahkan, nggak ada masalah. Tapi untuk benda-benda yang tadi berlaku padanya riba nggak boleh, harus sama. Antum beli emas yang 1 gram harus dengan emas 1 gram, nggak boleh mentang-mentang emas antum jelek, emas itu cantik, antum tambah uang riba tambahannya. Ini kaidah, jangan antum pukul ratakan semua, akhirnya antum payah. Ini hanya berlaku pada barang-barang yang berlaku padanya riba. Paham antum? Yang dia kebanyakan, yakni sesuatu barang yang dengannya tegak kehidupan, sembako misalnya, itu berlaku padanya riba. Makan pokok, minyak, gula, garam, berlaku padanya riba. Antum utang gula 1 kilo harus bayar dengan 1 kilo. Enggak boleh dengan 2 kilo, riba dia. Ya? Tapi andai kata misalnya gula dengan garam kan beda kan? Boleh. Garam 1 kilo misalnya dengan gula 1 on boleh aja. Tapi dengan syarat iya dan biarin, cash dengan cash. Karena ini semua barang-barang yang berlaku pada riba, jika berbeda jenis boleh dijual dengan syarat harus cash dengan cash. Tapi andai kata di luar barang-barang ini, boleh aja antum tukar hati aja. Mobil, handphone, apa lagi? Rumah. boleh antum ketika itu ambil dulu baru nanti bayar depan, bayar di belakang, boleh-boleh aja. Ya. Yang diharamkan adalah barang-barang yang tadi sebutkan. Emas dengan emas, perak dengan perak, apa lagi tadi? Gandum dengan gandum, tamar dengan tamar. Kemudian garam dengan garam, mislan bimislin, harus sama beratnya. Eran biadin harus diberikan cash dengan cash, diterima sama-sama diterima. Idza ikhtalafat hadzal ajnas fabi'u kayfa syi'tum idza kana eran biadin. Jika berbeda jenis-jenis ini, misalnya kurma dengan gandum berbeda, emas dengan perak, juallah walaupun berbeda tapi dengan syarat ya dan biadin harus cash dengan cash. Di luar ini silahkan antum bebas, boleh hutang silahkan, bayar cash juga boleh, enggak ada masalah. Ya, wallahu taala alam. Misalnya antum tukar satu mobil, ya, dengan dua mobil, mobil antum bagus satu mobil, ya kan, tahun tinggi mulus masih baru dengan dua mobil yang saya kan, boleh enggak? Boleh enggak? Jawablah dulu. Boleh. Tapi riba. Enggak, ini benda-benda yang enggak berlaku padanya riba. Boleh. Satu handphone bagus tukar dengan lima handphone, boleh aja. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah menambah ilmu kita, memahamkan kita bab jual beli ini dan menjaga kita daripada berbagai macam bentuk penyimpangan dalam bermuamalat. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Fadal. Antum gini dua pertanyaan atau satu? Fadal. Kasih mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam jual beli di antar kota, di luar ulangi, kota. Ulangi, jual beli antara penjual dan pembeli berjarak jauh, katakanlah di luar kota. Untuk menanggung resiko dalam perjalanan itu, apakah diharuskan dibuat perjanjian? Tayyib, andai kata memang jarak jauh, antum harus menyempurnakan jual beli dengan mengetahui apa benda yang dijual, berapa harganya, apa spesifikasinya, disepakati bersama harga, disepakati bersama barang, ya. Misalnya antum jarak jauh, antum ingin beli barang impor dari luar negeri, ya, jarak jauh. Atau mungkin kirim melalui fax atau telepon atau email, saya perlu barang ini, mereknya ini, harganya ini, ya kan, keluaran tahun sekian, berapa harga, dia bilang harga yang kau katakan itu, barang itu, merek itu, jenis seperti itu sekian, oke, deal, kirim, transfer uang, dia kirim barang, maka boleh, hilang semua unsur gharar, jelas. Jika ternyata sampai di tangan antum berbeda dengan apa yang disepakati, antum komplain, antum kembalikan, namanya khiyaru silati bil aib, apa namanya, raddu silati bil aib, mengembalikan barang jika terdapat hal-hal yang tidak disepakati celah, boleh dikembalikan, maka hal tersebut enggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Yang jelas hilang semua bentuk gharar, ketidakjelasan. Harus jelas harga, spesifikasi, semuanya jelas. Kapan barang itu diterima itu harus jelas. Kapan dia kirim harus jelas. Ya, kalau enggak bahaya. Harus jelas semuanya. Kalau anda kata jelas, maka sah jual belinya, walaupun jaraknya berjauhan. Yang dilarang enggak jelas. Ya, antum pesannya enggak jelas apa, pokoknya terserah apa, pokoknya mobil. Mobil apa? Terserah bapak aja lah, pokoknya mobil. Aku punya uang sekian. Terserah aja lah. Dikasihnya mobil entah apa-apa nanti. Itu enggak jelas. Apalagi harga. Berapa harganya nih? Terserah bapak aja lah, berapa mau bayar. Jangan jual beli terserah bapak mau berapa bayar. Ini jual beli bung, gharar. Kasihnya 10 ribu perak. Harga barang 100 ribu. Nyengit deh kan. Nyengit jari. Antum kalau mau baik, jangan dalam perkara jual bini lah antum sifatnya menganggap ini kan kita berbuat baik. Harus jelas. Kalau antum mau kasih infak, infak beneran, Pak, dalam enggak usah bayar. Ini sedekah, ambil. Ini hadiah, ambil. Jangan antum mentang-mentang kan adalah sama-sama tahunnya kita. Masa antum enggak tahu dah. Bayar aja berapa terserah antum. Dibayar kawan tuh 50 ribu, harganya 500 ribu. Makanya harus jelas. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustaz, masa ana resiko dalam perjalanan itu, Ustaz. Barang sudah jelas, semua sudah jelas. Ya. Resiko dalam perjalanan, misalnya pesawat jatuh misalnya. Ya. Apakah mesti dibuat? Itu dibebankan resiko sebelum sampai ke antum, resiko dibebankan kepada penjual. Sampai di tangan antum, baru resikonya menjadi tanggung jawab antum. Itu konsekuensi. Makanya dilarang menjual beli itu sampai antum bawa. Dikhawatirkan resiko seperti itu. Antum dah ambil uang, terima di sini dengan tenang, antum santai-santai. Penjual-penjual acara itu ngambil barang ke sana, ke bandara. Antum gak mau tahu. Ternyata baru mereka bawa, belum lagi sampai ke tempat mereka, hancur barang itu semua. Atau terbalik lori mereka. Antum tenang-tenang aja, terserah. Yang penting udah kebawa. Gak bisa. Untuk menghindari inilah. Ya. Antum misalnya jual beli motor. Beli motor di showroom. Antum gak ambil, antum jual lagi. Ya. Pembeli ini udah beli dari antum. Ketika dia mau ambil, ternyata motor itu dicuri. Siapa yang tanggung jawab? Siapa? Kalau seorang bilang, enggak tahu, kita nitip, kita berusaha jaga, kita pun kebobolan juga, motor kita hilang. Untuk hal seperti inilah maka dilarang. Showroomnya terbakar, dia udah bayar ke antum, antum udah nikmati uang tenang-tenang, dia mengambil motor, showroom terbakar. Dia komplain ke antum, ya mana tahu aku, itu showroomnya salah kan. Untuk mencegahnya dilarang. Ya, maka sebelum sampai ke tangan antum, itu masih resiko mereka. Makanya dalam berjual beli itu harus ada unsur apa? Antum siap menerima keuntungan, maka siap menerima kerugian. Setiap bentuk jual beli yang enggak mau tahu harus untung, itu riba. Dia harus siap sampai barang dapat uang untung atau barangnya enggak sampai rugi, itu kan segan jual beli. Wallahu taala alam. Itu Pak ya. Fadhal. Bismillah. Nyambung yang tadi Ustaz, kan toko biasa kita belanja toko online gitu Ustaz. Itu kan biasanya barangnya kan di Jakarta ataupun di Bandung gitu. Jadi kita kan disuruhnya transfer dulu. Jadi misalnya kita pesan barang sesuatu lah gitu Ustaz. Jadi dalam perjalanan pesawatnya tah apa gitu kan. Tentu barangnya gak nyampe sama kita gitu Ustaz. Itu risiko kerusakan barang ke siapa? Kerusakan barang sebelum sampai gantung mereka semua. Barang rusak, barang gak sampai, tanggung jawab mereka. Tapi antum nggak tanggung jawab kecuali telah tiba di tangan antum. Ya kalau dengan sistem sekarang gimana Ustaz? Biasanya perusahaan itu nggak mau tahu gitu Ustaz? Salah antum, nggak usah beli lagi dari perusahaan itu. Carilah perusahaan yang mau tahu. Sebelum sampai ke tangan antum masih tanggung jawab dia. Itulah risiko di dalam berdagang. Wallahu taala alam. Tiga orang lagi kayaknya nih. Dari ujung dulu, dari antum dulu. Ujung, kemudian beliau. Silahkan. Ini kayaknya para pedagang semua nih ya. Bismillah. Ini sekarang semarak, lagi marak masalah lelang ini Ustaz. Lelang? Lelang. Misalnya lelang motor. Jadi harga, pembuka harga itu misalnya 1 juta. Ya. Karena peminatnya banyak, sampai 5 orang, harganya menjadi 2 juta, itu gimana? Boleh jual beli lelang, nanti kita akan bahas per babnya secara khusus. Jual beli lelang adalah jual beli yang dibolehkan dan diterapkan oleh para sahabat, dan Nabi pernah terapkan demikian. Siapa yang beli ini, kata Nabi? Saya harus 1 dinar. Siapa yang mau nambah? Boleh. Ya, antum di pasar-pasar ikan, contohnya di pantai-pantai. Itu di luar dengan lelang, dijual itu dengan lelang. Ini barangnya, siapa yang mau? Saya 100 ribu. Saya akhirnya datanglah ketika itu pembeli-pembeli, mereka lihat, mereka ambil yang paling tinggi, boleh jual beli seperti ini, boleh. Dan enggak ada unsur ghoror di sana, enggak ada unsur zalim di sana, menunjukkan bahwa barang itu akan apa namanya, nilainya itu akan dinilai masing-masing pembeli. Wallahu taala alam. Silakan hidupkan mikrofonnya. Yang mau saya tanyakan Ustaz, sekarang ini kan sudah maraknya sistem penjualan dengan cara kredit ini. Ya. Yang saya mau tanyakan, bolehkah, apa hukumnya dalam Islam itu menjual, membeli rumah dengan sistem kredit seperti yang berlaku sekarang ini? Tayyip. Terima kasih. Memang ada khilaf antar ulama tentang masalah menjual beli kredit dan cash. Cashnya 50 juta, rumah ini 50 juta antum beli cash, kalau antum bayar kredit tergantung berapa tahun antum mau bayar. Boleh jadi 70, boleh jadi 80, 90, tergantung dengan tahun berapa masa yang antum bayar. Sebagian melarang. Di antara melarang adalah Syalbani rahimahullah taala. Sebagian membolehkan, itu kebanyakan pendapat para ulama dewasa ini, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Itu pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lainnya, ya. Itu pula pendapatnya fatwa lajnah daimah, bahwasanya antum boleh menjual barang cashnya sekian, kreditnya sekian, dibolehkan. Tinggal sekarang, kalau pun akan bolehkan, semua macam bentuk penjual belian dengan sistem kredit haruslah, yakni harganya tidak boleh berubah. Misalnya telah disepakati rumahnya harganya 70 juta, dibayar 18 bulan bayar, 70 juta dibagi 18 bulan. Maka enggak boleh lebih daripada 70 juta. Setiap kali antum terlambat bayar, tambah denda, itu disebut riba, riba nasiah. Dan itu diharamkan. Setiap bentuk penundaan utang yang melahirkan tambahan, maka disebut dia riba nasiah yang diharamkan dalam Islam. Boleh jadi orang beli rumah itu enggak jelas berapa rumah yang antum beli, enggak jelas. Itulah yang berlaku sekarang. Kita masih sulit menemukan pengkreditan dengan jalan-jalan yang Islami, payah. Belum tahu saya mana tempatnya itu. Jual beli motor sistem Islam, kreditnya Islam, enggak ada pakai istilahnya bunga-bunga, belum dapat saya. Belum dapat. Kebanyakan yang berlaku antum ikat perjanjian, terlambat denda sekian, administrasinya sekian, penaltinya sekian. Maka semua bentuk penambahan ini disebut riba. Ya. Apalagi terkadang suku bunganya pun mereka tentukan dan antum enggak tahu. Ya. Jadi enggak jelas harga berapa. Yang seharusnya dia 18 kali bayar harganya misalnya 70 juta, ternyata boleh jadi karena antum terlambat bayar, karena menurut dia suku bunga naik, malah menjadi 90 juta, 80 juta. Enggak jelas. Dalam Islam akad harus jelas. 70 tetap 70, enggak ada cerita lain. Ya. 18 kali bayar, 18 kali bayar. Ya. Kalau anda kata antum terlambat bayar, paling mereka berikan warning dan seterusnya. Kira-kira enggak sanggup, paling rumah tersebut dilelang dan diberikan senilai kira-kira yang telah antum pakai. Itu dia. Kalau sekarang kan enggak. Antum tinggal 4 bulan lagi enggak bayar uang motor, uang rumah, tarik showroom. Habis gigit jari antum. Ya. Terlambat antum boleh jadi bertambah-tambah. Ini yang dilarang. Itu yang dilarang. Apalagi nanti belum lagi jual belinya segitiga, seolah-olah antum itu beli ke bank padahal antum beli ke developer, atau seolah-olah antum beli ke developer padahal antum utang ke bank. Enggak jelas. Developer tinggal apa aja, lepas tangan aja, dia udah payah-payah. Kau aja urusan sama bank. Nah, akhirnya antum dipinjami bank. Antum akhirnya minjam ke bank untuk bayar ke developer. Antum bayar ke bank cicil riba. Itu yang berlaku sekarang. Jadi cuman akan dapat rumah, sabarlah antum. Wallahu ta'ala alam. Antum terakhir, Pak Amir. Lah. Bismillah. Ini Ustaz, ada nawarkan satu barang dagangan ini Ustaz ya, kepada rumah makan gitu Ustaz. Tapi barangku memang bukan anak punya Ustaz. Jadi anak nanti beli lagi gitu. Ya. Nah, anak kasih harga sama dia sekian. Lalu dia kasih duitnya. Nah, anak tinggal angkat telepon suruh barang itu kirim ke tempat dia itu apa boleh Ustaz? Karena barang itu belum ke anak. Baik. Antum masukkan barang ke tempat tertentu, misalnya restoran contohnya, barang bukan barang antum, tapi dia kasih uang dulu, udah deal, kemudian dikasih uang, baru antum hubungi pemilik barang, kemudian pemilik barang tersebut langsung kirim ke tempat, ya kan? Enggak boleh, sampai antum ambil barang itu sendiri, antum serahkan ke dia, baru selesai jual belinya. Kalau andai kata ada masalah, barang enggak sampai-sampai, ya kan? akan terjadi kekacauan di sana. Dia komplain ke Anton, tapi sudah saya bayar sama itu pak, sudah saya bayar tuh. Saya nggak mau tahu, saya kan beli sama kamu. Iya, cuma nya saya ngambil barang dari dia, sudah saya bayar. Komplain, itu terlarang. Antum beli yang bolehnya, antum tawarkan, pak mau beli ini nggak pak, ini barang-barangnya. Antum nggak punya barang ini, ya. Tapi antum punya channel, oke lah pak. Dia kasih uang dulu, ini namanya bai'us salam, dibolehkan. Uang dulu baru barang belakangan, sesuai pesanan. Setelah itu antum pergi, antum order apa yang diinginkan, semuanya yang diinginkan anda, antum dapatkan, antum bawakan, nah ini barangnya, boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian kayaknya, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.